Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hai para ikhwan dan akhwat, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada materi kita, kita bertauhid. Ada sedikit masukan, yaitu ulama-ulama itu memberikan nasihat kalau seseorang itu ingin mudah dapat ilmu, masuk, meresap. Dari ilmunya itu mudah meresap, maka nasihatnya adalah lapangkan hati. Lapangkan hati dulu, kata mereka. Jadi kalau kita duduk di majelis ilmu, maka tugas kita pertama, hati itu dilapangkan. Beban-beban yang ada itu dilepas dulu sementara. Tinggalkan di rumah, usah dibawa ke masjid. Karena kalau hati sudah lapang, nah baru ilmu mudah meresap. Tapi kalau pikiran masih banyak yang dipikirkan, itu biasanya susah, susah paham ilmu. Contoh, anak kecil kalau belajar suruh ngapal, cepat dia paham. Suruh ngapal, cepat dia hafal. Apa sebabnya? Soalnya karena anak kecil itu kan bahagia kalau belajar ini. Lapang, penuh senyum, ceria. Iya kan? Kalau kita belajar, senyum pun payah biasanya kan? Jadi harus senyum dulu. Lapangkan, buka hati selebar-lebarnya bagaikan samudra. Kemudian senyum, harus ceria, kalau belajar itu harus ceria. Coba anak kecil, berlomba kita ngapal juz sama, menang dia kecik biasanya, padahal dia cuma dengar ya kan, dia dengar sambil main, ceria, bahagia. Jadi hati yang bahagia itu kan lapang tandanya. Itu juga nasihat ulama-ulama kita. Ustaz Khaliful Hadi sering seperti itu. Ah, paham enggak katanya kan? Dan paham Ustaz. Oh. Salah antum deh. Nabi Ustaz, antum hatinya lapangkan lo. Buka lo was-wasar. Jangan dibikin sempit. Kalau hatinya sempit, susah nanti masuknya, susah paham. Jadi, itu menjawab pertanyaan kita. Kadang-kadang kita belajar kayak tentang susahnya sampai kenapa tadi. Itu berarti hatinya agak sempit. Harus dibikin lapang dulu. Paham ya? Maksud lapangkan hati ya? Terima. Senyum dulu. Nah, ceria mukanya. Senyum. Insya Allah setelah itu akan mudah menerima ilmu. Insya Allah. Itu pesan untuk kita semua. Kemudian seperti biasa, kita akan membahas pembahasan yang paling penting. Paling penting dalam hidup kita ini. Tidak ada yang lebih penting daripada ini. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia seluruhnya kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu artinya tauhid. Seluruh dakwah Nabi dan Rasul Inti sarinya adalah mengajak kepada tauhid. Walaqad arsalna likulli ummatin rasulan an'budullaha wajtanibut thaghut. Allah telah mengutus setiap umat itu rasulnya masing-masing. Apa pesan yang mereka bawa? An'budullaha wajtanibut thaghut. Beribadahlah kepada Allah dan tinggalkanlah thaghut-thaghut. Pertanyaannya sekarang, bisa enggak kita beribadah kepada Allah dan meninggalkan thaghut kalau kita tidak belajar apa itu tauhid, yang mana itu thaghut? Jawabannya tidak bisa. Berarti tugas kita adalah belajar. Belajar. Ini sekarang kita sudah menempuh jalannya ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita memahami tauhid dengan benar. Kita wafat tetap di atas tauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bab sekarang yang ingin kita bahas adalah bab nomor 29. Bab 29 ini masih kelanjutan dengan bab 28. Bab 28 kan ilmu perbintangan. Sudah kita bahas kemarin. Bab 29 ini menyandarkan hujan kepada bintang. Menyandarkan hujan itu kepada bintang. Ketika hujan itu turun, maka disandarkan kepada bintang, tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyandaran hujan yang turun ini kepada bintang itu bentuknya ada dua. Sian ki papan tulis kita. Sian. Apa bahasa? Bentuknya ada dua. Satu, dia pakai ba. Mutirna binau'i kaza. Ini masuk dalam bahasa Arab. Binau'i kaza. Ada huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ba. Asalnya adalah ismullah. Ismu. Masuk ba jadi bismi. Paham ya? Ada huruf ba. Ketika hujan itu turun, dia mengatakan mutirna binau ikada. Bi, kita diturunkan hujan karena bintang ini. Turun hujan karena bintang ini. Ucapan seseorang, hujan turun karena bintang ini, ada dua maksudnya. Dua kemungkinan. Hujan turun karena bintang ini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, hujan turun karena bintang ini yang menurunkan hujan. Paham ya? Hujan turun karena bintang ini yang menurunkan hujan. Nah, ucapannya kalau maknanya itu, maka itu syirik besar. Karena tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah. Jadi perbuatan menurunkan hujan di alam semesta itu perbuatan Allah. Kalau seseorang mengatakan bintang itu bisa menurunkan hujan, maka dia telah berbuat syirik dengan ucapannya dalam syirik rububiyah. Itu makna yang pertama, hujan turun karena bintang ini. Makna yang kedua, hujan turun karena bintang ini, yaitu hujan turun karena sebab ada bintang ini. Tetap yang menurunkannya Allah. Yang menurunkannya Allah, tapi sebabnya lewat bintang ini. Paham ya? Bedakan. Kalau yang pertama, yang menurunkan hujan siapa? Bintang langsung. Yang kedua, yang menurunkan hujan Allah, tapi lewat bintang ini. Nah, yang kedua ini syirik kecil. Karena menjadikan sesuatu sebagai sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab. Jelas ya? Itu poin pertama. yaitu dengan huruf ba, dengan huruf ba, mutirna binau ikada, turun hujan karena bintang ini. Maknanya dua, bisa jadi syirik besar kalau dia yakini bintanglah yang menurunkan hujan, bisa syirik kecil kalau dia yakini bintang sebagai sebab turunnya hujan. Sebagai sebab. Yang kedua, dengan huruf fa, fa. Dengan huruf fa. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Fi lailatul qadr. Fi itu huruf fa. Fi maksudnya itu apa? Di dalam. Ya enggak? Pada waktu, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada waktu malam Lailatul Qadar. Turunnya hujan fi finau ikaza, pada waktu bulan ini, pada waktu bintang ini. Nah, kalau kalimatnya yang kedua, hujan turun pada waktu ini, pada malam ini, pada musim ini. Ini kalimatnya benar atau salah nih? Benar atau salah? Hujan turun pada waktu ini, pada musim ini, pada jam ini. Benar atau salah? Hah? Sini bukan? Ah. Hujan turun pada waktu ini. Betul atau salah? Wah. Apa yang salah? Apanya yang salah? Gak ada yang salah. Cuma mengabarkan saja bintang turun pas bertepatan dengan waktu ini. Itu enggak salah. Jadi kita bilang hujan turun pada bulan Desember. Kenapa? Karena biasanya hujan turun pada bulan Desember. Biasanya hujan turun pada bulan Desember. Itu enggak masalah. Karena itu berdasarkan kebiasaan yang terjadi. Tapi beda hal kalau kita bilang karena bulan Desember sebab turunnya hujan. Di beda hal. Karena bulan Desember sebab turunnya hujan. Gak ada hubungan bulan Desember dengan hujan yang turun. Apa hubungannya? Gak ada. Atau kita bilang bulan Desember itulah yang menurunkan hujan. Nah, itu lebih parah lagi. Jadi intinya ada dua tadi. Menyandarkan turunnya hujan kepada bintang atau kepada waktu-waktu tertentu, ada dua ungkapan. Ungkapan pertama, turunnya hujan karena bintang ini. Yaitu makna pertama, bintang ini yang menurunkan hujan. Itu syirik besar. Makna yang kedua, bintang ini adalah sebab turunnya hujan. Itu syirik kecil. Ungkapan yang kedua, turunnya hujan pada waktu ini. Itu gak masalah. Pada waktu ini itu gak masalah. Jadi tumpah ya. Duduk sana, duduk sana. Pergi umum, pergi umum. Halas, itu ringkasan masalah menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Jelas ya? Jangan sampai salah ngomong. Oh, bulan Desember biasanya turun hujan. Tidak masalah. Oh, bulan Desember adalah sebab turunnya hujan. Nah, itu syirik kecil. Bulan Desember yang menurunkan hujan. Nah, itu syirik besar. Pahamnya ada berulang-ulang ini ya? Kalau dituliskan ya apanya? Halas. Nah, sekarang kita masuk dalilnya. Masuk dalil-dalil disebutkan oleh penulis. Dalil pertama, surat Al-Waqi'ah ayat 82. Wa taj'aluna rizqakum, dan kalian membalas rizki yang telah Allah berikan kepada kalian, annakum tukadzibun, dengan mendustakan Allah. Kalian membalas rizki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ulama menyebutkan maksudnya adalah wa taj'aluna syukra rizqikum bi annakum tukadzibuna Allah binisbatir rizqi ila ghairillah. Kalian itu ketika Allah berikan rezeki, kalian tidak syukuri, malah kalian sandarkan rezeki itu kepada selain Allah. Itu makna ayatnya. Ketika Allah berikan rezeki, tidak kalian syukuri, tapi kalian sandarkan kepada selain Allah. Apa hubungannya dengan bab kita? Hubungannya adalah ketika Allah turunkan hujan, hujan ini rezeki bukan? Rezeki. Ketika kita bilang hujan ini turun karena sebab bintang, ah itu yang salah. Harusnya kita bilang hujan turun karena Allah yang turunkan. Jadi hujan ini rezeki Allah, sandarkanlah kepada Allah. Itu maksud ayat ini. Ketika kita menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu tadi punya dua kemungkinan. Kalau dia meyakini bintanglah yang menurunkan hujan, ini syirik besar. Kalau dia meyakini bintang sebagai sebab turunnya hujan, ini syirik kecil. Tapi kalau dia mengatakan bintang kebetulan, kebetulan hujan turun pada bintang ini musim ini, nah ini tidak masalah. Karena cuma sekedar menyebutkan kebetulan saja. Itu secara ringkas dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis riwayat Muslim, ada empat perangai yang merupakan perangai jahiliyah. Perangai jahiliyah, jahiliyah itu maksudnya adalah masa sebelum Islam itu datang. Jadi sebelum Islam datang, ada sifat-sifat tertentu yang merupakan adat kebiasaan orang-orang jahiliyah. Apa itu? Al-fakhru bil ahsab. Sombong dengan keturunan. Sombong dengan keturunan. Membanggakan keturunan nenek, moyang, leluhur, dan yang semisalnya. Jadi bangga dengan leluhur, nenek, moyang, ini adalah perangai jahiliyah. Yang kedua, wattu'anu bil anskil ansabi, mencela nasab. Mencela nasab. Mencela nasab, dia anak miskin, dicela. Bapaknya miskin, ibunya miskin, dicela. Mencela nasab ini perkara jahiliyah. Dan ini kayaknya masih belum hilang dari adat istiadat kita. Dia kacik kalau dikelahi. Yang jadi sasarannya siapa? Hah? Umat dan bapaknya ya kan? Nah, itu belum hilang itu. Ternyata benar ya enggak? Itulah adat kebiasaan jahiliyah. Mencela anak, apa? Leluhurnya, bapaknya, ibunya yang dicela. Itulah memang kebiasaan adat jahiliyah seperti itu. Mencela nasab, bangga dengan nasab. Oh, keturunannya orang mulia, orang besar, dia bangga-banggakan. Itu perangai jahiliyah. Atau dia cela nasab orang lain. Nah, itu juga perangai jahiliyah. Kemudian, wal istisqa'u bin nujumi. Menyandarkan hujan kepada bintang. Nah, ini. Ini adalah poin titik temunya dari bab kita. Jadi termasuk perangai jahiliyah, dia sandarkan hujan itu kepada bintang, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Adat kebiasaan orang Arab itu menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Kemudian yang keempat, wanniyahah. Wanniyahah 'alal mayyiti, meratapi mayat. Meratapi mayat ini termasuk perangai jahiliyah. Di antara bentuk meratapi mayat yaitu bikin acara makan-makan setelah hari kematian. Bikin acara makan-makan setelah hari kematian itu tajdidul huzn namanya. Memperbaharui rasa sedih. Itu masuk bab niyahah, meratapi mayat. Ini dilarang dan itu termasuk perangai jahiliyah. Wa qala annaihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qitranin wa dir'un min jarabin. Jika wanita itu meratapi mayat, dia wafat dan tidak bertobat, maka pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan memakai pakaian yang berlumuran cairan tembaga panas, qitran, cairan tembaga panas, serta pakaian yang bercampur dengan penyakit jarab gatal. Jadi Rasul mengatakan di sini perempuan yang dia itu meratapi mayat wafat dan tidak bertaubat dibangkitkan memakai pakaian yang dari belumuran cairan tembaga panas dan ada bercampur dengan penyakit gatal. Nah, kenapa di sini disebutkan perempuan? Laki-laki masuk enggak hadis ini? Masuk sama. Laki-laki juga dilarang meratapi mayat. Tapi kenapa disebutkan perempuan oleh Rasul? Karena biasanya yang meratapi mayat itu perempuan. Jadi nangis, mukul-mukul, ngamuk biasanya, teriak-teriak. Itu bentuk-bentuk meratapi mayat. Jadi kesimpulannya, dalil yang kedua, Rasul mengatakan di antara perangai jahiliyah adalah menyandarkan hujan kepada bintang. Menyandarkan hujan kepada bintang. Dan nanti setelah buku ini selesai, kita akan bahas secara khusus masail jahiliyah. Ini kan ada 4 perkara jahiliyah ya. Nanti setelah kitab ini selesai, kita bahas masail jahiliyah. Ada 100 masail jahiliyah. Kita bahas secara khusus nanti. Intinya 4 hal tadi adalah perkara yang harus kita tinggalkan. Kemudian dalil yang ketiga, yaitu hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Zaid bin Khalid. Dia menuturkan Rasulullah SAW pernah mengimami sholat subuh di Hudaybiyah setelah semalaman turun hujan. Jadi semalaman turun hujan, kemudian sholat subuh, Rasul yang jadi imam ketika di Hudaybiyah. Nah, setelah selesai sholat, beliau kan jadi imam. Setelah selesai sholat, lalu beliau pun berpaling menghadap kepada jamaah. Beliau menghadap kepada jamaah. Lalu beliau bertanya, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahu enggak kalian apa yang Allah ucapkan? Tahu enggak kalian apa yang Allah ucapkan? Maka sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Lalu Rasul bersabda, asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pada pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman dan ada hamba-hambaku yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukabi. Orang yang beriman adalah dia yang mengatakan kami diturunkan hujan karena karunia dan rahmat Allah. Kami diturunkan hujan karena itu karunia dan rahmat Allah. Maka itulah orang yang beriman dan kafir kufur kepada bintang-bintang. Jelas ya? Alhamdulillah semalam Allah turunkan hujan. Nah, itu bahasa mudahnya. Alhamdulillah semalam Allah turunkan hujan. Nah, ini orang yang beriman kepada Allah dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza. Adapun orang yang mengatakan turun hujan karena bintang ini dan itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka itulah orang yang kafir kepada Allah, berimannya kepada bintang-bintang. Turunnya hujan karena bintang ini yang menurunkan, atau turunnya hujan karena sebab ada bintang ini. Nah, itu orang yang kafir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bedakan tadi, kalau dia meyakini bintang yang menurunkan hujan, ini syirik besar. Kalau dia meyakini bintang sebagai sebab turunnya hujan, ini syiriknya kecil, yang disamakan. Tapi intinya di situ, ketika Allah menurunkan hujan, sandarkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentang hujan. Apakah rahmat dan nikmat Allah cuma hujan saja? Apakah rahmat dan nikmat Allah cuma hujan saja? Banyak. Anak itu rahmat dan nikmat Allah. Dapat anak, Masya Allah hebat sendiri itu. Baru sebulan dah berisi. Hati-hati. Hati-hati ucapan seperti itu. Ya enggak? Yang muda baru kawin, gimana dah kek? Udah, Masya Allah hebatnya sendiri. Sebentar, hebat, jago. Deh. Kawan yang belum punya anak, bacil antumnya. Dan berisi-risi, hati-hati. Anak itu karunia Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada Allah. Memang ucapan itu ringan, tapi itu bisa membawa mengikis kepada akidah kita. Sama dengan usaha. Dia jualan, jualannya sama. Jualan es. Yang si A jualan es, Masya Allah laris bukan main. Hebat antum, strateginya mantap. Kawan saya kolong jualannya dan laris. Antum tuh perlu belajar lagi. Disandarkan kepada apa? Kemampuannya tadi. Ya enggak? disandarkan kepada kemampuan orang yang usaha. Salah. Disandarkan Allah yang menentukan rezekinya. Nah, ini bab keyakinan. Jadi ketika ada karunia dan rahmat Allah, maksud bab ini adalah ketika ada karunia dan rahmat Allah, jangan kita sandarkan kepada selain Allah. Itulah maksud dari surat Al-Waqi'ah dari ayat 82. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Ketika Allah berikan kalian rezeki, kalian dustakan rezeki Allah, enggak kalian syukuri, tapi kalian sandarkan kepada diri sendiri. Aku usaha itu karena aku dan untuk ilmu. Aku dibanting tulang, habis gagal, diri lagi gagal, diri lagi enggak menyerah. Intinya kalau kita berusaha pasti berhasil. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Itu hati-hati ucapan seperti ini. Itu banyak tersebar kalau di medsos. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kata siapa? Kata siapa? Ada orang usaha tengah hari cagat mikul apa? Mikul pasir. Belum lagi ngaduk samin 50 ribu. Ada orang yang duduk santai main HP 50 juta satu jam. Mana usahanya yang lebih keras? Usaha lebih keras yang tengah hari cagat itu. Usaha, tapi hasilnya dikit. Kata siapa? Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Mula. Paham ya? Ini ucapan-ucapan yang dibungkus seperti itu bisa mengikis akidah. Kadang-kadang kita pun latah, ikut-ikutan. Oh, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kata siapa? Usaha itu kalau bahasa umumnya, usaha itu bisa dikopi, tapi hasilnya nggak bisa dipaste. Usaha bisa ditiru ya nggak? Tapi hasilnya nggak bisa ditiru. Usahanya sama, hasilnya beda. Banyak seperti itu. Jadi yang menentukan semua adalah Allah. Sandarkan kepada Allah. Makanya zikir pagi dan petang kalau kita mau menghayatinya. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang Maha Hidup dan Maha Mengatur alam semesta. Bi rahmatika astaghis, dengan rahmat-Mu, dengan karunia-Mu aku memohon pertolongan yang sangat. Astaghis, pertolongan yang sangat. Aslihli sa'ni kullah, perbaiki seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi turfata ain, jangan sandarkan kepada diriku walaupun cuma sekedip mata saja. Ini pendidikan yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengucapkan itu siapa? Nabi Muhammad. Ilmunya sudah di atas, ketakwaannya sudah luar biasa, keberanian beliau tidak perlu ditanya lagi, kebijaksanaan, kecerdasan beliau enggak usah diragukan lagi. Tapi masih doa itu. Kita dibandingkan dengan Nabi jauh. Mau kita banggakan ilmu kita jauh. Tapi Nabi tetap mengajarkan kepada kita, jangan pernah sandarkan itu kepada kemampuan kita. Hati-hati karena itu bisa membawa kepada kesyirikan. Jadi bab ini memang masalah bintang, tapi bisa kita perlebar, kita perluas lagi. Semua rizki Allah sandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Apapun yang kita dapat di alam semesta, semuanya rizki Allah. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian ini kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan rizki, malah kalian dustakan, yaitu tidak kalian sandarkan kepada Allah. Disandarkan itu usahaku, sebagaimana ucapan Qarun. Innama utitu min ilmi. Aku dapat semua ini kata Qarun karena ilmuku. Karena ilmuku kata Qarun. Adapun orang yang beriman tidak seperti itu, maksud bab ini. Paham ya? Nah, jadi itu pelajaran yang berharga yang harus kita ambil. Ketika ada nikmat, langsung sandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita dapatkan, kita dapat usaha lancar alhamdulillah, dapat anak alhamdulillah, sandarkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan bahan bercandaan. Kadang-kadang jadikan bahan bercandaan. Anak masya Allah, jagonya diri deh. Baru sebulan bejar, udah anak lagi, oh hebat. Salah, salah seperti itu. Alhamdulillah itu rezeki dari Allah. Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang terakhir. Dalil yang terakhir. Dari Imam Bukhari dan Muslim juga. Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis Ibnu Abbas. Yang kandungannya menyebutkan bahwa sebagian mereka mengatakan, sungguh telah benar bintang ini dan itu. Sungguh telah benar bintang ini dan itu. Jadi Ibnu Abbas mendengar ada orang yang mengatakan, sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu. Maka turunlah ayat, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maqnun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal hadisi antum mudhinun taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ini sama sih, ini sama dengan yang awal, yaitu surat Al-Waqiah. Kalau ini menjelaskan tentang asbabun nuzulnya, kenapa ayat tadi surat Waqiah di awal turun. Alasannya karena mereka mengatakan telah benar bintang ini dan bintang itu. Jadi karena bintang ini dan bintang itulah turun hujan. Allah turunkan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Allah berikan rezeki tapi kalian dustakan, yaitu kalian sandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin bab nomor 29 yang bisa kita bahas. Jelas ya, jadi intinya kesimpulannya adalah apabila ada rizki, rahmat dan nikmat dari Allah, sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sandarkan kepada selain Allah.